Mitra bisnis, pembaca Jawa Pos mengeluh pelayanan sebuah rumah sakit di Surabaya yang dia katakan sangat tidak berkompeten yang mengakibatkan kondisi anaknya malah makin parah dan bahkan menjadi cacat. Kita juga melihat realita di masyarakat bahwa masyarakat mampu lebih memilih berobat di Malaysia atau Singapura sehingga terciptalah terminologi medical tourism di kedua negara itu. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Presiden Direktur Jamu Nyonya Menir, Charles Sairang. Pak Charles, apa komentar Anda melihat hal ini? Saya sendiri terus terangnya saya percaya dokter luar negeri. Bukannya karena apa? Saya merasa bahwa kesehatan Indonesia ini perlu ada satu fokus keseriusan di dalam menangani pasien. Nah, pasien-pasien kita ini umumnya itu kan ditangani 80% oleh perawat. Menjadi kendala itu perawat-perawatnya ini, jadi raja aja. Kan cuma satu, mungkin kalau ke rumah sakit cuma mungkin 5 menit, 10 menit setiap harinya. Tapi perawat kan hampir seluruh waktunya itu berkaitan dengan pasien. Gitu. Nah inilah yang saya khawatirkan, peningkatan mutu untuk perawat ini sangat memprihatinkan. Kenapa saya tidak percaya dokter? Ya bukan karena percaya dokternya, tapi karena perawatnya Indonesia ini perlu dibenahin secara maksimal. Nah, kalau kita di Singapura, dokter itu menjadi kayak keluarga kita, lebih dekat dan punya waktu. Jadi kendalanya dua manusia ini, dokter kurang memberikan waktu kepada pasiennya. Yang kedua, para perawatnya sangat memprihatinkan di dalam servisnya. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Kalau saya ke rumah sakit, yang saya gunakan adalah saya baik-baikin dulu perawatnya. Saya kasih uang perawatnya, berikan servis terbaik. Baru perawatnya berbeda. Karena 90% itu selalu perawat yang menjadi mengambil keputusan. Sebenarnya ini yang mestinya dokter yang harus bermain. Gitu. Nah, dokter di Indonesia karena begitu banyaknya pasien, khusus dokter yang spesialis ini, yang terjadi adalah biasanya nggak ada waktu. Sehingga setiap pasien mungkin 5 menit saja. Akhirnya yang bermain perawat. Nah ini mestinya ada suatu kerjasama yang baik antara dokter dengan perawat. Ini kembali kepada jati diri ya, atau katakan attitude-nya ya. Kalau saya melihat dokter Indonesia ini umumnya, karena masuk sekolahnya mahal dan dia harus bekerja mati-matian, mau nggak mau kan, dia main hajar aja. Misalnya saya ke dokter, umumnya ke Indonesia, lalu sakitnya minyak flu. Obatnya udah berapa ratus ribu. Saya tanya, untuk apa dokter ini? Dokter bilang, itu paket lah. Loh, paket apa? Rupanya, di belakang dokter itu mungkin saja sudah ada beberapa farmasi yang bermain. Akhirnya, kepercayaan saya ke dokter ini berkurang, karena tidak adanya suatu keberanian dokter untuk menantang hal itu. Nah, karena mereka berburu menjadi kaya, bayarnya mahal juga, karena dia masuk sekolahnya mahal, yang terjadi adalah attitude mereka itu juga berubah, karena dia nguber waktu, nguber duit, dan sebagainya. Nah, inilah kenapa, ini yang harus kita mengertiin kenapa dokter itu begitu susah untuk berusaha untuk bisa menjadi profesional. Karena masuknya mahal, masuk rumah sakit pun juga harus ada biayanya, dan per ranjang itu juga dihitung, mau nggak mau dia harus cari terobosan. Akhirnya yang jadikan malpraktek gitu loh. Apa saran Bapak agar pelayanan rumah sakit atau kesehatan di Indonesia bisa menjadi lebih baik? Saya minta rumah sakit itu jangan fokus terhadap profit orientasi. Itu kunci pertama. Karena setiap rumah sakit itu nguber namanya short term profit. Rumah sakit itu hotel, maksudnya long term program. Dia nggak bisa dong, quote unquote, berusaha untuk quote unquote mencari profit semaksimal mungkin. Mereka kan pasien, harus benar-benar ada namanya social responsibility-nya. Nah ini mungkin yang perlu diperhatikan oleh rumah sakit itu sendiri. Jadi jangan asal setiap orang sakit tahu-tahu diinfus. Gitu infus dibayar dong, padahal penyakitnya belum tahu apa. Nah sebenarnya infus kalau di luar negeri nggak ada infus dulu, tahu penyakitnya apa, baru diinfus. Ini tahu-tahu begitu masuk, diinfus dulu. Biayanya keluar dulu. Kayak hotel aja itu. Nah inilah yang saya katakan bahwa attitude dari rumah sakit itu harus dibenahin dulu sebelum meng-hire dokter yang mau profesional gitu loh. Maka itu saya khawatir kalau jalannya ada profit orientasi saja yang diharapkan, ya saya khawatir masyarakat yang saya dokter yang ada baik dia ke luar negeri. Karena mendapat satu kenyamanan di dalam penjelasannya maupun pengobatannya. Karena mesti profesional dong. Kalau emang sakitnya misalnya itu batuk, jangan dikasih food supplement dan sebagainya. Akhirnya apa yang terjadi, pasiennya harus membayar dan tidak perlu hal-hal itu. Itulah yang namanya saya katakan di dokter itu mencari profit semaksimal mungkin karena ditargetkan oleh rumah sakit itu. Demikian Presiden Direktur Jamu Nyonya Menir Charles Sairang. Saya Wendy Lim.